بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat dan waktu yang lapang, sehingga di hari ini kita semua bisa kembali mengkaji kitab yang baik ini, yaitu kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sebagaimana dalam kajian-kajian kita, kita melanjutkan dan langsung masuk kepada kajian kitab ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang banyak kepada kita semua. Dan apa yang kita dapatkan dari ilmu kita bisa amalkan atau menjadi amalan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, babu la yakul abdi, bab seorang yang memiliki budak jangan dia berkata abdi. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la yakul ahadukum abdi, amati, kullukum abidullah, wa kullu nisaikum ima'ullah, wal yakul ghulami, jariyati, wa fataya wa fatati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah kalian mengatakan kepada budak yang dia miliki abdi. Kalau itu budak laki-laki, amati. Kalau dia itu budak perempuan, Kullukum abidullah, karena kalian semua adalah hamba-hamba Allah. Kalian semua adalah hambanya, yaitu hamba Allah. Dan setiap perempuan kalian juga adalah ima'ullah, yaitu hamba Allah. Kalau abidullah untuk laki-laki, ima'ullah untuk perempuan. Kalian semua adalah hamba-hamba Allah. Tetapi katakanlah dan sebutlah budak kalian, waliyakul ghulami. Katakanlah dengan ghulami. Katakanlah dengan jariyati. Ghulami bagi yang laki-laki, jariyati bagi yang perempuan, fataya bagi yang laki-laki, atau lebih besar dari ghulami, dengan arti kata lain, usianya bukan lagi anak-anak, tetapi telah menjadi pemuda. Wafatati, demikian kepada yang perempuan yang juga telah menjadi pemudi. Yang semuanya panggilan kepada budak yang dimiliki oleh seseorang. Panggilan abdi hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini dari adab yang mesti untuk kita perhatikan, bahwa penggunaan lafaz yang dengan lafaz tersebut atau alfaz, lafaz-lafaz tersebut menyerempet dan masuk kepada apa yang dilarang penggunaannya dan tidak boleh diucapkan dan dikatakan, terlebih lagi itu berkaitan dengan hak Allah, maka tentunya mesti dan wajib untuk kita tinggalkan. Karena tidak semua alfaz boleh kita ucapkan, boleh kita katakan. Demikianlah kita diajarkan untuk beradab dengan lafaz-lafaz kita. Karena itu para ulama menyusun kitab Mu'jam Manahil Alfaz. Beberapa kalimat atau sekumpulan kalimat ataupun kata ataupun lafaz yang dilarang, dibenci oleh agama Allah, dilarang, dibenci oleh agama Allah, sehingga kita hanyalah mengucapkan dan menyebutkan lafaz-lafaz yang diperkenankan dan dibolehkan. Karena dengan lafaz yang dilarang akan mengantarkan dan menyeret dan membawa kita kepada apa yang haram, apa yang dibenci pemakaiannya dan penggunaannya, atau waliyadzubillah bahkan kepada apa yang dia itu kufur, dia itu syirik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Berkaitan dengan lafaz di sini, abdi wa amati, ini adalah haknya Allah. Sehingga kita beradab dengan Allah, memperbaiki adab kita bersama Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, babu hal yakulu sayyidi, apakah boleh pula dikatakan kepada tuan atau yang semisal dengannya, sayyidi, dikatakan kepada tuan atau yang semisalnya, pemimpin, raja, bahkan suami, dikatakan sayyidi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakulanna ahadukum abdi wa amati wa la yakulanna al-mamluk rabbi wa rabbati wal yakul fataya wa fatati wa sayyidi wa sayyidati kullukum mamlukuna war rabbu Allahu azza wa jalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jangan kalian berkata dan mengatakan atau menyebutkan dan memanggil abdi wa amati. Terhadap budak kalian, kalian memanggil abdi wa amati. Dan jangan pula engkau memanggil kepada, dan jangan pula budak al-mamluk. Wala yakulanna, dan jangan pula budak mengatakan, memanggil kepada tuannya Rabbi. Tentunya kepada tuannya yang laki-laki. Wa Rabbati, dan kepada tuan yang perempuan. Wal yakul, tetapi bagi pemilik budak mengatakan fataya wa fatati. Fataya bagi laki-laki atau budak laki-laki, wa fatati bagi budak perempuan. Wa sayyidi wa sayyidati, dan kepada tuannya laki-laki sayyidi. Wa sayyidati, dan kepada tuannya yang perempuan. Kullukum mamlukun, kalian semua adalah hamba-hamba Allah, budaknya Allah. Wa rabbu, dan Rabb kalian adalah Allah. Karena itu, bagi kita untuk menggunakan dan mengatakan dengan lafaz-lafaz yang diajarkan ini. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dilarang tentunya wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Kemudian, yang perlu menjadi keterangan di sini, bahwa tidak mengapa seorang mengatakan kepada tuannya, yang laki-laki ataupun perempuan, kalau laki-laki dikatakan sayyidi, dan kalau perempuan dikatakan sayyidati. Dan tadi telah kita sebutkan, yang semisal mereka dari pemimpin, dari siapa yang seperti tuan tersebut, memiliki kedudukan, memiliki posisi sebagai pemimpin, demikian pula halnya seorang istri terhadap suaminya. Dia bisa memanggil suaminya Sayyid, karena suaminya adalah pemimpinnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah lafaz-lafaz yang diajarkan kepada kita semuanya oleh agama ini. Lafaz-lafaz yang membimbing. Dan demikianlah agama membimbing kita kepada apa yang lebih baik dari perkara-perkara kita. Siapa yang berjalan sesuai dengan agama, dengan bimbingan agama, dia akan menjalankan apa yang baik dan lurus. Siapa yang tidak menjalankan sesuai dengan apa yang dibimbing oleh agama, dia tentunya akan bengkok dan tidak lurus. Wallahul musta'an. Kita diajarkan untuk mencermati apa yang kita katakan dari lafaz. Karena lafaz-lafaz yang kita katakan tidak semuanya lurus. Tidak semuanya benar. Sehingga hanyalah lafaz-lafaz yang lurus dan benar dari perkataan dan pembicaraan lisan kita, itulah yang kita gunakan. Adapun yang terlarang, tentunya kita tinggalkan. Ketika kita terbiasa menggunakan apa yang benar, yang lurus, maka ini juga akan menunjukkan dan menentukan lurusnya jalan kita. Tetapi ketika kita menggunakan lafaz-lafaz yang terlarang atau dipandang tidak benar, tidak lurus, ini juga akan menentukan kemudian langkah dan jalan kita. Wallahul musta'an. Demikianlah rahasia dan hikmah. Kenapa kita disuruh untuk berkata dengan perkataan yang benar dan yang baik? Selain itu adalah bimbingan agama dan itu adab, juga akan menentukan sikap dan prinsip kita nantinya. Tidak sedikit orang yang berkata tidak lurus. Tidak sedikit orang yang berkata bengkok. Dan tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya dan lisannya. Maka didapati mereka, waliyadzubillah, bengkok jalannya, bengkok agamanya, menyimpang. Nas'alullah assalamata wal afiyah. Karena itu tidak sedikit keterangan tentang menjaga lisan, menjaga alfat, tentunya baik itu dalam ayat-ayat, demikian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, apa yang dibenarkan dan dibolehkan oleh syariat, kita jangan ragu mengucapkannya, karena kita telah benar mengikuti bimbingan. Jangan ragu, jangan bimbang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, dan berkata al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, عن مطرف قال قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي. Kata Mutarrif, bapakku pernah berkata, beliau berangkat dengan utusan Bani Amir ke sisi Nabi atau ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Maka utusan ini, yaitu utusan Bani Amir, mereka pun berkata, anta sayyiduna, engkau wahai Rasulullah sayyiduna. Qala as-sayyidu Allah. Tetapi beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sayyid itu adalah Allah. Qalu, mereka pun mengatakan, wa afdaluna fadlan wa a'zamuna taulan. Dan engkau ya Rasulullah adalah engkau ya Rasulullah adalah orang yang tentunya paling utama di antara kami, paling mulia di antara kami. Ataupun engkau adalah orang yang paling tinggi martabatnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qulu biqaulikum wala yastakhrijayanna wala yastajriyannakum asyaitan. Qulu biqaulikum wala yastajriyannakum asyaitan. Kalau demikian, katakanlah dengan perkataan kalian dan jangan sampai menyeret kalian syaitan dengan lisan tersebut atau dengan perkataan kalian tersebut. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan beliau. Beliau di sini melarang pertama kali kalimat sayyid karena mengkhawatirkan, sebagaimana keterangan beliau selanjutnya, mengkhawatirkan syaitan akan menggelincirkan mereka, menyeret mereka kepada apa yang tidak pantas, tidak layak disejajarkannya beliau dengan Allah, diposisikannya beliau sebanding dan setara dengan Allah. Maka ini tentunya syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan lafaz yang ditempatkan sesuai pada tempatnya, seorang berhati-hati, seorang menjaga niatan dan maksudnya, dan memposisikan dengan lafaz yang dia ucapkan, yang ditujukan kepada seorang, bukan suatu yang melampaui batas, bukan suatu yang diinginkan ta'zim, pengagungan dari apa yang dilarang oleh agama Allah. Maka Dia mengucapkan dengan apa yang terbimbing. Sebagaimana telah kita dengarkan riwayat sebelumnya, di sana diperkenankan memanggil Sayyidi kepada Tuan, sehingga menggabungkan dua riwayat ini, seperti apa yang telah kita terangkan tadi, atau telah kita dengarkan tadi. Di mana lafaz Sayyidi boleh diperkenankan oleh beliau, tetapi kalau ini akan mengantarkan kepada suatu yang menyelisihi tauhid, menyelisihi agama, menyelisihi akidah, maka ini tidaklah diperbolehkan. Tetapi kalau dia mengatakan sesuai dengan kenyataan bahwa ini adalah tuannya, pemimpinnya, bukan suatu yang melampaui batas, bukan mengagungkannya, bukan dalam posisi ingin mengagungkannya, ingin membesarkannya dengan sebesar-besarnya, yang tidak sesuai dengan tempatnya dan kadarnya, maka dia mengatakan sesuai dengan bimbingan bahwa ini adalah Sayyidi, ini adalah Sayyidati. Karena itu Rasulullah mengatakan qulu biqaulikum wala yastajriyannakum syaitan. Katakanlah dengan perkataan kalian tadi, tetapi jangan sampai syaitan menyeret kalian. Tidak diragukan lagi bahwa Allah adalah Sayyid. Allah adalah Rabb alam semesta, Tuhan alam semesta. Zat yang satu-satunya disembah, yang tidak ada sekutu baginya. Tetapi dengan bimbingan Rasulullah ini, memperkenankan dan membolehkan kepada mereka yang dikatakan Tuan, bukan Tuhan, tapi Tuan, pemimpin. Dan yang semisal dengannya, dengan tidak diinginkan pengagungan, ta'zim, tetapi ditempatkan dengan kadarnya, maka diperkenankan. Wallahu a'lam bissawab. Dan juga dengan keterangan di sini, agar kita semuanya memperhatikan dengan cermat apa yang keluar dari perkataan kita, karena syaitan bisa bermain. Syaitan bisa menyeret. Syaitan bisa mengelabui dan menipu kita. Sehingga berkatalah dengan perkataan yang terbimbing, yang lurus. Jangan engkau katakan dengan apa yang kamu sendiri merasa kabur dengannya, ragu dengannya. Tetapi katakanlah dengan apa yang kamu ketahui dari perkataan itu, bahwa perkataan ini benar, lafaz ini benar. Tidak melangkahi, bahkan menginjak syariat Allah, agama Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Atau melanggar syariat Allah. Tentunya dalam semua perkataan yang kita ucapkan, karena itu kita ingat kembali apa yang diperingatkan oleh Rasulullah ketika ditanya, apakah dengan lisan ini bisa menyeret seorang ke dalam neraka? Maka Rasulullah mengatakan, sakilatska umuk. Tidakkah dengan lisan ini seorang akan terjerembab dengan hidungnya di neraka, terseret di atas wajahnya. Dikarenakan lisan-lisan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah menjaga segala apa yang kita ucapkan dan memberikan bimbingan dengan taufiknya agar kita berkata dengan perkataan yang lebih baik dan lebih utama. Kemudian dalam riwayat ada faedah yang berharga. Melintas dengan apa yang kita baca, yang kita dapati dari riwayat ini, bahwa mereka dulunya salafus saleh bersemangat mendatangi salihun atau ulama untuk menimba ilmu, untuk bertanya langsung, mendengarkan keterangan ilmu dari mereka, para ulama tersebut, as-salihun tersebut. Demikian para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya para sahabat semuanya tidak tinggal di Madinah. Karena definisi sahabat, mereka yang bertemu dengan Nabi walaupun satu kali, sesaat, tetapi mereka beriman kepada Nabi sampai mereka wafat dengan keimanannya tersebut, ini adalah sahabat. Mereka diistimewakan karena bertemu dengan Nabi dan mengimani Nabi dan wafat dengan keimanannya. Sehingga ada sahabat yang tidak tinggal di Madinah dari negeri yang jauh. Dia hanya bisa bertemu Rasulullah di waktu-waktu tertentu. Atau bahkan hanya satu kali. Seperti hadis Arabi yang bertanya tentang bagaimana dia bisa masuk surga. Kalaupun tidak disebut namanya, hanya sekedar disebut dalam riwayat dia adalah Arabi. Tetapi dia bertemu Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ini tanda keimanannya kepada Rasulullah. Dan dia membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dia pun mengamalkannya. Lantas kemudian tidak ada keterangan riwayat berikutnya, atau tidak didapati keterangan riwayat, dia bertemu lagi dengan Rasulullah, atau dia si fulan namanya disebut, inilah orangnya dan seterusnya. Ternyata cuma riwayat itu saja, maka dia pun sahabat karena dia telah bertemu dengan Nabi sesaat, bertanya kepada Nabi, mendengarkan fatwa beliau, mendengarkan keterangan agama dari beliau, yaitu riwayat hadis yang disampaikan, beliau pun mengimaninya dan mengamalkannya, ini sahabat. Sampai dia wafat dalam keimanannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beberapa utusan yang tidak tinggal di Madinah mendatangi Rasulullah, menuntut ilmu, menanyakan perkara agama kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu mereka kembali ke kaumnya, menyampaikan apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka timbah dari ilmu agama di sisi Rasulullah. Dan tentunya dengan apa yang kita dapatkan dari mereka salafus saleh demikian, kita juga yang mengatakan diri kita ingin mengikuti mereka, tentunya kita pun berusaha dan mengupayakan amalan kita sama dengan mereka, yaitu menuntut ilmu di sisi para ulama, mendengarkan ilmu, bertatap muka langsung dengan mereka, duduk bersimpu di hadapan mereka mendengarkan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inilah amalan yang utama. Demikian yang kita dapatkan di sini. Jadi mereka datang ke sisi Rasulullah menimba ilmu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa terus menuntut ilmu. Karena ilmu adalah suatu yang utama, yang lebih berharga dari emas dan perak, bahkan lebih berharga daripada dunia. Dengan tentunya isinya, ilmu itu adalah suatu yang paling berharga. Karenanya para nabi tidak meminta, ya Allah tambahkanlah kepadaku hartaku. Tetapi mereka meminta, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah di sisiku ilmu. Tentunya dengan keterangan yang sudah kita dengarkan, mereka para nabi meminta ilmu karena itulah yang paling berharga. Kalau seandainya dunia paling berharga, mereka tentunya minta dunia. Tapi dunia tidak berharga. Yang paling berharga dari segalanya adalah ilmu. Sehingga kita minta keistiqomahan, diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk berjalan, berpegang dengan ilmu agama sampai kita wafat, belajar menjadi penuntut ilmu sampai kita wafat. Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, al-ilmu minal mahdi ilal lahdi. Ilmu itu kita raih, kita tuntut, walaupun mungkin kita dalam keadaan kita masih ditimang-timang oleh ibu kita kalau bisa tentunya. Masih disapi. Sampai kemudian kita masuk ke liang lahat. Kita masuk ke liang lahat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Allahumma amin. Seorang harus mengingat nikmat ini. Karena nikmat ini nantinya akan disesali ketika kita telah terluputkan dan telah terhilangkan dari nikmat tersebut. Qala rahimahullah, babur rajul ra'in fi ahlihi. Bab Seorang itu pemimpin bagi keluarganya. Demikian juga bab setelahnya, al-mar'atu ra'iyah. Bab perempuan itu adalah ra'iyah, pemimpin bagi siapa yang dia pimpin. Akan kita dengarkan riwayatnya. Namun bab ini dan bab yang berikutnya tentunya satu bahasan. Qala rahimahullah an ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi fal amiru ra'in wa huwa mas'ulun war rajul ra'in an ahli baitihi aw an ahlihi wa huwa mas'ulun wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ula ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kalian atau bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian adalah ra'in, adalah pemimpin, dan setiap kalian adalah mas'ul, orang yang dimintai pertanggungjawabannya an ra'iyatihi, dari ar-ra'iyatihi, dari siapa yang dia pimpin. Demikian amir. Demikian amir, dia ini adalah pemimpin. Dan dia juga mas'ul, dia dimintai pertanggungjawabannya dengan apa yang dia pimpin. Demikian seorang kepala rumah tangga, dia juga pemimpin terhadap keluarganya ala ahli. Dan dia dimintai pertanggungjawabannya dengan siapa yang dia pimpin dari keluarganya. Demikian wanita merupakan pemimpin terhadap keluarga, terhadap rumah suaminya. Ala baiti zaujiha, dia pemimpin terhadap rumah suaminya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya dengan apa yang dia pimpin. Maka ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap siapa yang dia pimpin. Tentunya dengan apa yang telah kita dengarkan dari riwayat, maka semua kita akan dimintai pertanggungjawabannya karena kita semua adalah pemimpin. Di posisi apapun kita, kita adalah pemimpin. Dengan apa yang kita pimpin. Dan tentunya tidak akan lepas dari pertanggungjawaban. Karena kita adalah pemimpin, maka hendaknya kita sadari dan hendaknya kita bertanggung jawab menjalani kepemimpinan tersebut. Karena kalau kita tidak bertanggung jawab, kita akan mendapatkan iqab dari Allah karena kita tidak mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita. Jangan sampai ada di antara kita yang lalai. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak sadar bahwa dia pemimpin. Paling tidak dia adalah pemimpin rumah tangganya. Dan bagi perempuan, dia adalah pemimpin rumah suaminya, harta suaminya, dan anak-anak suaminya. Seorang, kalau benar-benar menyadari hal ini, tentunya dia akan tersibukkan dengan kepemimpinannya. Dan akan menjadikan dia takut kepada Allah untuk meminta kepemimpinan atau memperebutkan dan meraih kepemimpinan. Karena dia akan berhadapan dengan tanggung jawab. Sebagai bentuk contoh, seorang pemimpin rumah tangga dia bertanggung jawab dengan rumah tangganya. Yang tidak sedikit. Kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawabannya dengan urusan-urusan rumah tangga yang demikian banyak. Kalau boleh kita katakan dari bangun tidurnya sampai dia tidur kembali, kalau betul-betul dia mau mengurusi urusan rumah tangganya dengan baik dan lurus dan benar dan terbimbing, dia dengan urusan itu saja sudah sangat sibuk dan tersibukkan, bahkan mungkin masih ada urusan yang belum terselesaikan di hari itu. Maka bagaimanakah orang yang saling memperebutkan kepemimpinan dan ingin meraih kepemimpinan dengan kesibukan yang lebih besar, dengan pertanggungjawaban yang lebih besar. Karenanya kita dapati as-salafus salih dari para sahabat Nabi tidak ada yang memperebutkan kepemimpinan. Mereka sadar dan mereka mengerti bahwa ini bukan tugas yang sederhana, bukan tugas yang biasa. Karena itu para khalifah atau khulafa'ur rasyidun atau khulafa' ar-rasyidun tidak ada di antara mereka yang meminta untuk menjadi pemimpin. Hanyalah mereka ditetapkan untuk menjadi pemimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dengan penunjukan dan isyarat dari Nabi. Umar tentunya dengan penunjukan dari Abu Bakar. Uthman dengan musyawarah. Para sahabat dari yang berkompeten dan berwenang untuk bermusyawarah memilih siapa pemimpin yang telah ditunjuk oleh Umar dan diketahui mereka dari 10 orang yang dikatakan masuk surga. Karena tidak mungkin mereka dikatakan masuk surga lantas mereka memilih dengan tidak benar. Maka dipilihlah Utsman. Kemudian demikian Ali radhiyallahu taala anhu juga sama dibaiat oleh kaum mukminin, oleh para sahabat Nabi. Bukan mereka mengusulkan, mereka memperebutkan, mereka meminta. Wallahu a'lam bissawab. Alaikum bisunnati wa sunna khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Para khulafa rasyidi afala khulafa rasyidun disebutkan dalam hadis untuk kita berpegang dengan sunnahnya. Di antara sunnahnya mereka tidak mencari, mereka tidak memperebutkan, dan mereka tidak meminta untuk ditunjuk sebagai pemimpin. Karena itulah Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti mereka. Mereka adalah orang-orang yang adil, jujur, dan amanah. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar lurus agamanya. Siapa yang mengikuti mereka, maka berarti telah mengikuti sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah yang membimbing, yang menyuruh mereka, kaum muslimin, untuk mengikuti khulafa' rasyidun tersebut. Kita katakan tidak didapati mereka memperebutkan kepemimpinan. Tetapi mereka diminta oleh kaum muslimin. Mereka diminta oleh kaum muslimin. Kemudian tidaklah ringan nantinya tuntutan Allah kepada mereka yang menjadi pemimpin. Kalau seandainya ringan, tidak perlu diingatkan kita dengan riwayat ini. Tetapi karena beratnya perkara tersebut dan mestinya kita menyempurnakan dan amanahnya kita menjalankan, maka diingatkan kita dengan riwayat ini dan yang seperti ini. Wallahu a'lam bissawab. Laki-laki dan perempuan dari umat ini adalah pemimpin terhadap siapa yang dia pimpin. Maka dia akan dimintai tanggung jawabnya dengan apa yang dia pimpin. Setiap kalian adalah pemimpin. Ketika kita ditempatkan dengan satu posisi, maka berarti kita menjadi pemimpin dengan posisi tersebut. Dengan apa yang seharusnya kita jalankan dari kepemimpinan kita di posisi tersebut. Kemudian menyinggung perkara pemimpin, bahwa perempuan tidak boleh memimpin laki-laki. Memimpin seorang laki-laki saja tidak boleh. Apatah lagi memimpin semua manusia. Karena itu dalam lafaz di sini membatasi, dan ini secara zahirnya, secara konteksnya demikian membatasi. Wanita itu hanyalah pemimpin terhadap rumahnya, atau rumah suaminya, harta suaminya. Dia bukan pemimpin yang memimpin satu wilayah atau memimpin dari hamba-hamba Allah semuanya. Kenapa demikian? Karena itu memang tidak layak bagi wanita. Wanita diciptakan oleh Allah dalam keadaan naqisuddin wa aqlin. Kurang agamanya dan kurang akalnya. Bagaimana kira-kira kalau pemimpin kurang agamanya dan kurang akalnya akan terjadi kerusakan? Sementara dibutuhkan pemimpin yang sempurna tentunya. Sempurna agamanya. Sempurna akalnya. Kalaupun mungkin dikatakan tidak ada manusia yang sempurna, dengan keimanannya betul-betul sempurna seperti Rasulullah. Tetapi dia secara garis besarnya telah menjalankan apa-apa saja yang menambah keimanan. Demikian juga sempurna akalnya secara garis besarnya telah mapan. Ini untuk laki-laki. Adapun wanita, Rasulullah telah mengikat. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah benar. Wajib kita benarkan, wajib kita terima bahwa wanita itu kurang agamanya dan kurang akalnya. Sementara kepemimpinan butuh pertimbangan agama, butuh pertimbangan akal yang matang, yang sempurna. Bagaimana seorang yang tidak sempurna akan mempertimbangkan Dengan ketidaksempurnaan tentunya dia akan mendatangkan sesuatu yang tidak sempurna pula. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu, perempuan dibatasi. Kepemimpinannya hanyalah sekedar apa yang ada di rumah tangganya. Atau apa yang ada dalam rumahnya. Rumah suaminya. Harta suaminya. Secara umum yang menjadi pemimpin di rumahnya. Yang memimpin dia sebagai istri dan keluarganya adalah suaminya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dengan dibatasinya juga keberadaan wanita keluar dari rumahnya, bagaimana dia menjadi pemimpin? Sementara pemimpin itu gerakannya, ruang lingkupnya, atau pergerakannya dan ruang lingkupnya tidak dibatasi. Adapun wanita, waqarna fi buyutikunna. Mereka ditetapkan untuk tinggal di rumahnya. Banyak hal yang menunjukkan bahwa wanita, dia hanya memimpin dengan batasan pimpinan yang tidak ditetapkan memiliki porsi dan posisi memimpin yang lainnya, bahkan memimpin laki-laki, wallahul musta'an. Siapa yang menerima agama Allah, dia pastinya tentu akan selamat. Siapa yang tidak menerima agama Allah, tentunya dia akan celaka. Demikian secara umum hadis ini. Kemudian berkaitan dengan riwayat atau kita baca riwayat setelahnya. An Abi Sulaiman Malik ibn al-Huwairith qala atayna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababatun mutaqaribun. فأقمنا عنده 20 ليلة فظننا أن اشتهينا أهلينا فسألنا عن من تركنا في أهلينا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. Dari Abu Sulaiman Malik ibn al-Huwairith atau Malik ibn al-Huwairith, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, dulu kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami masih remaja, menjadi pemuda-pemuda atau pemuda-pemuda dan masih muda. Dengan usia mutaqaribun, usia yang tidak jauh berbeda satu dengan yang lain, setara, Maka kami pun tinggal di sisi beliau di Madinah sekisar 20 malam. Maka beliau mengira kami yang ada di situ sangat menginginkan bertemu dan berjumpa dengan keluarga kita. Maka beliau pun bertanya kepada kita, siapa yang kita tinggalkan dari keluarga kita. Maka kita pun menjawab, mengkhabarkan kepada beliau tentang keluarga-keluarga yang kita tinggalkan. Dan adalah beliau tentang keluarga yang kita tinggalkan, yaitu anak, istri, ataupun istri dan anak-anak, dan yang lainnya. Dan secara khusus istri dan anak-anaknya. Dan adalah Nabi Muhammad SAW, sifat beliau Rafiq, Rahim. Beliau orangnya demikian amat lembut, penyayang terhadap semua orang. Maka beliau mendengarkan apa yang kami sampaikan, beliau lantas mengatakan, irji'u ila ahlikum. Kalau seperti itu, karena kalian telah 20 malam di sini, baliklah terlebih dahulu kepada keluarga kalian. Fa'allimuhum. Ajarkan kepada mereka apa yang kalian dapatkan dari ilmu agama, atau apa yang kalian belajar mendapatkannya di sini. Wa'muruhum. Dan perintahkan bagi mereka untuk merealisasikan ilmu tersebut. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Dan sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat selama 20 malam ini. Kalian telah melihat bagaimana aku sholat, sholatlah seperti itu. Dan apabila telah hadir waktu sholat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian menegakkan azan. Dan yang paling besar usianya dari kalian, dan ilmunya tentunya, mengimami kalian. Nampak dari riwayat ini bahwa seorang laki-laki yang memimpin keluarganya, istrinya dan anaknya, memiliki tanggung jawab. Tidak semata-mata dia membiarkan anak istrinya tanpa perhatian, tanpa nafkah, tanpa tanggung jawab. Tetapi bagi mereka memiliki tanggung jawab yang besar. Seperti yang disebutkan dalam riwayat, di antara tanggung jawabnya, alimuhum wa muruhum. Ajarkan kepada mereka agama Allah, dengan ilmu ini mereka mengamalkannya. Perintahkan mereka untuk berjalan di atas agama Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Demikianlah seorang pemimpin terhadap siapa yang dia pimpin. Ini yang paling tapang, ini yang pertama kali. Ini yang seharusnya. Sehingga pemimpin tidaklah tanpa tanggung jawab, tetapi dia bahkan memiliki tanggung jawab yang besar. Demikian seorang suami yang dikatakan sebagai pemimpin terhadap istri dan anaknya. Padanya tanggung jawab yang besar. Yang tadi sudah kita sebutkan, kalau dia betul-betul ingin menyibukkan dirinya dalam mengurusi siapa yang dia pimpin, dari bangun tidur sampai dia tidur kembali, itu sudah terlalu tersibukkan baginya, dan masih tersisa, bisa jadi masih tersisa tidak satu, bahkan beberapa dari apa yang belum tertunaikan di hari ini atau di hari tersebut. Tentunya hal ini bukanlah remeh, bukanlah sepele. Wallahul musta'an. Karenanya kita yang menjadi pemimpin terhadap anak dan istri kita, di sini mengambil pelajaran yang besar. Kemudian, karena kita juga pemimpin, sebagaimana dalam riwayat di sini, mereka datang ke sisi Nabi, belajar agama, menimba ilmu, dan kemudian disuruh untuk mempraktekannya dan merealisasikannya. Maka seorang pemimpin harus memiliki ilmu dengan apa yang dia akan pimpin manusia atau siapa yang dia akan pimpin. Tidak mungkin dia memimpin tanpa ilmu. Apa yang dia akan arahkan, apa yang dia akan bimbingkan dengan tanpa ilmu. Butuh padanya ilmu. Maka itu ilmulah yang paling utama pertama kali dijalani seseorang. Kemudian dia baru beralih dan beranjak kepada posisi siap memimpin. Jangan sampai dia tanpa ilmu. Sehingga dia nantinya akan terbebani dan akan diberatkan dengan tanggung jawab pemimpin yang dia tidak ahli. Lihatlah di sini, mereka belajar di sisi Nabi. Baru Nabi pun memerintahkan, Allimuhum wa muruhum. Wallahul musta'an. Jangan dianggap sepele pula menuntut ilmu. Belajar ilmu karena ini akan memiliki peran yang besar dalam amal ibadah kita dan dalam kepemimpinan kita terhadap diri kita dan keluarga kita. Serius dan bersungguh-sungguh sebagaimana di sini mereka sampai mendatangi Nabi. Bermalam 20 malam tentunya di sisi Nabi tidak bersama keluarga mereka sehingga Nabi bertanya bagaimana dengan keluarga kalian yang kalian tinggalkan dan seterusnya sampai beliau mengatakan irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum. Wallahu a'lam bisawab. Namun amat disayangkan sebagian orang atau kebanyakan manusia dalam masalah ilmu mereka tidak perhatian. Mereka tidak memiliki keseriusan. Maka tidak sedikit yang terjadi di dalam rumah tangga ketika mereka memimpin. Itu kalau mereka sudah punya siapa yang dipimpin. Di sana ada yang bahkan belum memiliki siapa yang dipimpin. Dia sudah memiliki banyak masalah karena tidak memiliki ilmu sebagai pegangan yang menyebabkan mereka keluar dari masalah tersebut. Sebagai solusi yang memecahkan masalah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita dari hamba-hamba Allah. Yang ketika kita mendengarkan keterangan-keterangan yang baik ini. Kita lantas mengembalikannya kepada diri kita dan melihat kepada diri kita dengan kekurangan-kekurangan kita sehingga kita terbuka untuk meluruskan dan memperbaiki diri kita dengan segala kekurangannya dengan meminta pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya kepada kita semua. Ini yang mungkin untuk sementara waktu kita ambil dari pertemuan kita di hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.